Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. وسلم تسليما كثيرا وبعد أشهر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan bacaan kita dengan izin Allah dan taufiknya masih di bab al-mausul wal-maqtu'. Kemarin sampai ada yang ke-18 ya. فأينما كان نهل سلوى مختلف في ظلة الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم وصل فإن لم هدى ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم يومهم وما لهذا والذين وهؤلاء tahina fil imami sil wa qila la. Hadis terakhir sampai pada mari. Mari hadzal kitab la yughadiru saghirata wa la kabiratan illa ahsaha. Yang terpisah. Wa ma li hadza walladhi walladhina haula tahina fil imami sil wa qila la. Pada mari hada. Baik. Ada empat kemarin ya. Empat yang mari dengan dipisah. Yang pertama di surat Al-Furqan. Ayat yang ke-7. Kemudian yang kedua di surat Al-Kahfi ayat 49. Kemudian Ma'arij ke-36. Dan yang keempatnya di surat An-Nisa ayat yang ke-78. Pada mali ini kembali kepada kaidah bahwa boleh bagaimana dijelaskan boleh untuk seorang qari waqaf pada ma atau pada lam ketika dhiq nafas, ketika nafasnya tersendat atau karena sebab untuk pemujian atau untuk apa menjawab pertanyaan. Tapi tentunya di sini tidak boleh ibtida dari li ma li hadzal kitab, misalkan ma li hadzal kitab la yughadiru saghirata wa la kabiratan illa ahsaha, kemudian mulainya ma li hadzal kitab, nah, kemudian mulai li hadzal kitab. Maka di sini tidak boleh. Demikian pula dengan haula. Ada haula, meskipun di sini kalimat haula juga di apa bab mad sudah kita bahas ya, haula dalam mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil ya, dua mad sekaligus, karena ha yang pertama adalah ha tambih ya, bertemu dengan hamzah. Haula ini adalah mad jaiz munfasil. Kemudian ulai adalah mad wajib muttasil. Nah, ini dua kalimat yang disambung, maka ini pun juga tidak boleh berhenti pada yang pertama. Kemudian haula tahina. Tahina fil imami sil. Tahina ini pada lafaz wala tahina manas ya. Wala tahina manas di surat Sad ya, di ayat yang ketiga. Wala tahina manas ini pada lafaz wala tahina manas ini ada khilaf ya, tentang qata' dan wasalnya. dan sebagian menyambungnya dan sebagian memisahkannya pada hina lata dan hina. Sebagaimana disebutkan qala ikhtalafa fi qat'i ta fi kalimat hina wa wasalaha biha mustahiq qat'uha anha. Dan ini yang dirajihkan adalah yang dipisahkan. Walata hina manas. Wa anna walata kalimatun mustaqilla wa hina kalimatun ukhra. Lata dan hina. Ini ya. Wala fi lata nafiyah. La ini adalah la nafiyah. Dakhalat alaiha ta alamatan ala ta'nitsil kalimah. Yang ta itu masuk pada la nafiyah yang menunjukkan ta'nitsul kalimah, yang menunjukkan kalimat itu adalah muannats. Kama dakhalat ala rubba wa thumma lidalalati ala ta'nitsil kalimatain, untuk menunjukkan akan muannatsnya dua kalimat. Qala wa ala hadha yasihhu al-waqfu ala at-ta' 'inda al-imtihan aw fi maqami ta'lim. Dengan dasar ini maka boleh waqaf pada ta' wala ta'. Sebenarnya dengan catatan tadi, dhiqan nafas, imtihan atau maqami ta'lim. Ya. Walakin la yasihhu al-waqfu 'alayha ikhtiyaran. Namun tidak boleh berhenti pada la ta' ikhtiyaran. Ya, artinya waqaf ikhtiyari. Ini yang sudah kita bahas, ini tidak boleh. Kemudian memulainya dari hina manas walat, hina manas. Maka ini tidak boleh, bahkan harus menyambungnya dari awal. Maka ini yang dirajihkan adalah di qata atau dipisah antara lata dan manas. Namun sekali lagi ini adalah khilaf, cuma yang rajih dirajihkan adalah dipisahkan. Ya. Dan mengatakan wasal ini adalah dhaif. Qala walata hina walata fil imam sil. Meskipun di sini Ibnu Jazari merajihkan untuk diwasalkan sepertinya, ya. Mengatakan sil, ya. Tahina fil imami sil. Waqila la. Sambungan dan waqila mengatakan tidak. Ini sambungkan tahina. Maka di sini tulisannya kan juga kita lihat tahina nih, ya. Pada tahina fil imami sil, ya. Maka pada perhatikan di sini pada lafaz tahina beliau menyambungnya, ya. Wala tahina, ya. Wama dihada walladhi walladhina haula tahina. Ini beliau sambung tahina fil imam yusil, tapi melihat kepada jatah yang ada ini dan juga apa namanya lihat kepada mushaf itu dipisah, ya. Dan itu yang dirajikan. Sekali lagi ini ada masalah yang khilaf ini, wallahu ta'ala alam, ya. Tahina fil imam sil wa qila la. Kemudian au wajanuhumu wa kaluhum sili kada min al al wa ha wa ya la tafsili au wajanuhum. Di sini pada wajanuhum, pada wajanuhum dan kaluhum di surat Mutaffifin, ya, ayat yang ketiga ini juga supaya diwasalkan dhamirnya hum, ya, diwasalkan dhamir hum pada kalimat wazanuhum wa kaluhum wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Dan ini ijma untuk yang wa idza kaluhum aw wazanuhum tukhsiran wasl adh-dhamir hum kepada kalu dan wazanu, ya. Ini ijma. menunjukkan hilangnya alif ya, yang menyertai waw jamaah ini ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, maka wada wazanuhum mestinya kalau itu adalah fi'il madhi ya, itu di apa namanya ditambah dengan alif gitu ya, berjama dengan waw al jamaah ya, menyertai waw al jamaah ya, tapi ini diwasalkan, jadi dihilangkan alifnya ya. Au wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ini terlihat dari sisi rasm ya, bukan dari sisi lafzah lafadznya, dan ini ijma' ya. Ini menghilangkan alif setelah waw jamaah pada dua kalimat ini. Kalau kemudian dipisah, maka alifnya ditulis. Alif yang setelah waw jamaah ini adalah ditulis. Kaluhum. Nah, seperti pada wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Wa idza ma ghadibuhum. Seperti itu ya. Wa idza ma ghadibuhum, pada ghadibu fi'il madhi ya, kemudian bersambung dengan hum dhamir. Ini diisah. Tanda pisahnya adalah dengan di tulisnya alif setelah waw al-jamaah. Di surat Syura ayat yang ke-37 ya. Dan ini ittifaq pada surat Asy-Syura, ittifaq dengan dipisahkan antara alifnya dengan dhamir. Maka dari sini waqafnya tidak boleh kemudian wailul lil mutaffifin alladziina idza taanu 'alan naasi yastawfuuna wa idza kaalu. Di sini tidak boleh berhenti pada kalu, karena wasal harus disambung. Tidak boleh kalau misalkan diwasalkan ayatnya langsung ya, maka di sini tidak boleh berhenti pada wazanu, tidak boleh berhenti pada kalu, harus di akhir ya. Karena ini adalah diwasalkan ya, dibuang. Maka ini hal-hal yang terkadang kita kurang jeli ya. Baik. Aw wazanuhum wa kaluhum sili kada min al ya. Kada min al wa ha wa ya la tafsili. Demikian pula pada al, ha dan ya la tafsili, jangan dipisahnya. Sekali lagi dalam hal ini adalah tidak boleh kalau yang tertulis dengan terpisah antara fi'il dengan dhamirnya seperti ini, maka tidak boleh berhenti pada fi'ilnya, harus berhenti di akhir, di dhamirnya ya. Seperti juga pada lafaz haitsu saqiftumuhum ya, haitsu saqiftumuhum juga sama dengan diwasalkan ya, tidak ditulis waw alif setelah waw jamaah, maka tidak boleh memisahkan antara dhamir yang mustasil dengan kalimat atau dengan fi'il itu sendiri ya. Ini. Sebagaimana tadi seperti di apa namanya surat Syura tadi ayat yang ke-38, maka juga wa idza maghdibuhum yaghfirun. Ini ya. Wa idza maghdibuhum yaghfirun, ini yang tertulis dengan terpisah ya, ditambah dengan alif, ditulis dengan alif setelah waw al jamaah. Namun demikian pada kalimat wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, meskipun di sini adalah fasal ya, dipisah antara dhamir dengan fi'ilnya dengan alif yang ditulis setelah waw al-jamaah ya, ini tidak juga boleh berhenti pada wa idza ma ghadibu kemudian hum yaghfirun, karena ini adalah masih terkait ya, masih terkait antara syarat dengan jawabnya ya. Syarat dengan wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun adalah syarat dengan jawab syarat. Maka syarat dengan jawab syarat ini tidak boleh dipisahkan sebagaimana di awal sudah kita singgung antara mubtada dengan khabarnya, fi'il dengan fa'ilnya, kemudian mudhaf dengan mudhaf ilaih, jar dengan majrurnya, dan sifat dengan mausufnya. Ini tidak boleh dipisah ya. Kalau kemudian waqaf, harus ibtidaknya itu dari sesuai dengan tarkib atau sesuai dengan susunan kalimat ya. Maka di sini meskipun pada kalimat wa idza maghadibu hum yaghfirun dengan dipisah, namun tidak boleh kemudian ibtida dari hum yaghfirun ya. Ini faedah. Ini awazanuhum wa kaluhum sili kada min min aminal kada min al waha waya la tafsili. Kemudian beliau menjelaskan demikian pula dari al, ha, dan ya la tafsili. Menjelaskan tidak bolehnya memisahkan antara al pada al isim di sini ya, al ta'rif pada al ta'rif. Demikian pula pada ha ut-tambih seperti ha ula atau ha antum ya. Dan yang ketiga tidak boleh pada ya Adam ya. Ya ayyuha. Nah, ini yang dimasukkan dalam mad jaiz munfasil ya. Karena mad jaiz munfasil yang terlihat dalam satu kalimat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya adamu ya. Ini nida dengan bertemu dengan hamzah ya. Ini mad pada nida dengan bertemu dengan hamzah. Maka ini masuk dalam mad jaiz munfasil dan ini tidak boleh kemudian dipisahkan pada al waha ha utambi dan ya pada ya unida. Al ta'rif ha utambi dan ya unida ya untuk memanggil ya. Kemudian tambahan ini selesai dari yang beliau bahas pada maqtu dan mausul ya. Ya. Faedah pada an dan lau ya. Pada an dan lau ya, ini tambahan bahwa tidak datang dalam Al-Quran kecuali pada ada empat tempatnya. Ya. Ini faedah yang pertama adalah an dengan lau. Ya. Ini dalam Al-Quran ada empat. Ya. Satu di surat Al-A'raf ayat yang ke-100. Allau nasha'u asabnahum bidhunubihim an dan lau. Kemudian yang kedua ini dipisah ya, an dengan lau dipisah. Kemudian yang kedua di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Allau yasha'u Allahu lahadannasa jami'a. Allau yasha'u Allahu lahadannasa jami'a. Di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31. Kemudian yang ketiga di surat Sabah ayat yang ke-14. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adab. Ma labithu fil adabi sa'ir. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba. Ma di kisahnya Nabi Sulaiman ya. Dengan ifrit ini ya. dengan tentaranya dari jin. Allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adabis sa'ir. Yang keempat di surat jin ayat yang ke-16. Wa allabistaqamu 'ala dhariqati la asqainakum wa allabistaqamu wa allabistaqamu al lau ya. Ini yang tertulis dengan dipisah. Ya. Dan dikatakan yang tiga yang pertama adalah muttafaq alaih. Tiga yang pertama an dan lau di surat Al-A'raf, Ar-Ra'd dan surat Saba ini ditulis dengan dipisah, ini muttafaq. Kemudian yang mukhtalaf di surat jin. Ya. Sebagian tulis dengan al-lau dengan diidghamkan nunnya, tidak ditulis nunnya dan langsung syaddah pada lam. Ya. Ini Allah Ta'ala alam. Kemudian juga yang kedua ya, yang perlu mulahazah pada kalimat min, pada kalimat min dan man ya, min man mimman ya, ini yang muttasil mimman dan mimma ya, min dan min ma atau min dan ma ya. Ini juga diantara hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya. Min dan ma pada ini pada mim pada min man, min dengan ma haitsu ja' ya. Maka beliau juga ingatkan pada lafaz yang sebelumnya ya. Kemudian juga pada lafaz mimma seperti fan yanzurul insanu mimma khuliq ya, mimma khuliq juga hal yang perlu diperhatikan karena ini adalah min dan ma yang diidghamkan, nun idgham kepada mim. Kemudian juga kalimat ilyas ya. Ya, kalimat ilyas ya, kalimat ilyas ya sini di surat Shafat ayat yang ke 123 wa inna ilyasa laminal mursalin wa inna ilyasa. Kemudian kalimat ilyasin ya, dengan ilyasin ya. Nah, ini juga di antara yang harus diperhatikan. Pada ilyas, pada ilyasin tertulis dengan maqto dengan terpisahnya. Tapi sekali lagi juga meskipun di sini sini ilyas ya. Pada ilyas disambung, sementara di sini ilyasin dipisah. Di sini juga tidak boleh kemudian berhenti pada il jajaknya. Waqaf pada il enggak boleh. Kemudian yang keempat pada ni'imma. Pada lafaz ni'imma. pada lafaz ni'ma di surat Al-Baqarah ayat ke-271 dengan surat An-Nisa ayat yang ke-58. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Di sini ada dengan dua bacaan ya. Dibaca fa ni'mahi ya. Dengan di harokat penuh ya, kamil pada ainnya. Kemudian yang kedua dengan ikhtilas ya. Ikhtilas dengan mendatangkan sepertiga harokat ya. Ni'mahi ya. Ya. In tubedu sadaqati fa ni'mahi fa ni'mahi ya. Tidak dengan harokat yang penuh. Ini pada jari jalannya Ibn Ayyash ya. Kemudian juga pada lafaz milladunni udhra ya. Juga dengan mille, dengan ada dengan sukun di sukun dalnya dan dengan ikhtilas ya. Jadi ada tiga dengan idgham. Milladunni udhra dengan millad, dengan di sukun dalnya atau dengan mendatangkan sebagian harakat. Milladunni udhra ya. Ini ni'ma disambung. Kemudian pada lafaz mahma ta'ina, mahma yang kelima juga di antara hal yang perlu diperhatikan adalah pada kalimat mahma. Waqalu mahma ta'ina bihi min ayatin, mahma juga yang harus diperhatikan. Kemudian juga pada ayat, pada yang ini banyak, pada lafaz yauma dan id, yauma idin. Ini banyak sekali ya. Yauma idin. Yang keenam, hal yang perlu diperhatikan terus dengan disambung. Yauma dan id. Yauma dengan id ya. Kemudian yang ketujuh pada hina idin, sama juga hina dan id. Nah, atau juga kemudian yang kedelapan, ini hal-hal yang belum tidak sebutkan di sini tapi juga harus diperhatikan, pada lafaz in, lam dan in ya. Pada lam dengan in, pada kalimat la in ya. La in. Kemudian juga li an yang ke-9 ya. Li an dengan la ya. Yang tertulis dengan li'alla. Li'alla. Kemudian juga yang ke-10 di surat Al-Qasas ya. Wai dengan ka'anna, tertulis sambung wai ka'anna Allah, wai ka'annahu la yuflihul kafirun, ya korun ya. tulis dengan waika'anna. Ini dua kalimat yang bersambung. Waika'annahu la yuflihul kafirun. Kemudian yang ke-11 pada yabna umma, yang ditulis dengan wasal. Ya bana umma di surah Taha. Qala ya bana umma, ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Kisahnya Nabi Musa dengan Harun dengan Samiri, ya. Sementara di ayat yang lain tertulis dengan terpisah. Qala bana umma, ibna umma, ya, dengan ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa kalimat laula ini tidak ditulis kecuali muttasil, ya. Yang ke-12 pada kalimat laula dan juga lauma, ini dua kalimat yang berbeda, maka ini tidak boleh berhenti pada lau, harus pada sampai akhir ini. Baik, ini selesai dari al-wasal wal-qata. Kemudian satu faedah pada surat Al-Isra, ya, di ayat yang ke-110, ya. Di ayat yang ke-110 pada lafaz ayyamma tad'un, ya. Ayyamma tad'un. Ayyamma tad'un. Falahul asma'ul husna. Ayya. Nah. Di surat Al-Isra ini, ya, ayat yang ke-110. Tertulis ayya ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Di sini boleh waqaf pada ayya. Demikian pula ini, ya. Namun di sini juga tidak boleh, juga boleh berhenti pada ma. Namun tidak boleh kemudian ibtida kecuali dari awal, dari ayyam, ayyam, ya. Dari awal. Di sini boleh berhenti pada ayya atau boleh waqaf pada ma. Hanya ibtidanya tetap harus dari awal. Karena dua kalimat yang sudah dipadukan ini, ya. Baik. Ini selesai, kemudian kita masuk dari taknya. Abu Ta'at. قال الناظم رحمه الله تعالى ورحمة الزخرف بالتزابر لا رافر من هدك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهيم ماء أخيرات نقود الثاني هم. Berikutnya قال ورحمة ورحمة dengan ditulis dengan ta yang مفتوحة atau dengan tertulis ta yang maftuha. Apa yang tertulis dalam mushaful imam, yang mushafnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yang tertulis taknya dengan maftuha di tujuh tempat. Yang pertama Zukhruf, di surat Zukhruf. Ini pada lafaz rahmat. Yang pertama pada lafaz rahmat, yang tertulis dengan ta mabsutah ya, atau maftuha. Surat Zukhruf ayat yang ke-32 ya. Wa rahmatuz zukhrufi ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Maka di sini berhentinya pada, kalau mau waqaf pada rahmat maka berhenti pada ta, tidak pada rahmah ya. Tidak boleh pada rahmah. Yang pertama wa rahmatuz zukhrufi bitta zabarah. Ini Zukhruf dengan tiganya, dengan tulis dengan ta di surat Zukhruf 32. Ini ada dua ayat ya, dua tempat di, sama-sama di ayat yang ke-32. Kemudian juga ini ya, wa hum yaqsimuna rahmat rabbik wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kemudian yang ketiga di surat Al-A'raf ini, wa rahmatuz zukhrufi bita zabarah. La'rafi. Dan yang ketiga yang surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kemudian yang keempatnya di surat Rum ayat yang ke-50. La'rafi Rumin. Fanzur ila athari rahmatillah. Di Rum. Kemudian yang kelimanya di surat Hud ayat yang ke-73 ya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ya, rahmatullah. Kemudian yang keenamnya Kafin ya. Ini isyarat kepada surat Maryam. Kaf ha ya ain sad ya. Kafin. Surat Kahf, surat apa di surat Maryam. Kaf ha ya ain sad di awal surat Maryam, di ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati dengan ta yang mabsutah. Kemudian yang ketujuhnya di surat Al-Baqarah, Kafil Baqarah. Surat Baqarah ayat yang ke-218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmatallah. Wa rahmatuz zukhrufi bitajabarah. Al-Arafiru min huda Kafil Baqarah. Dan rahmat pada surat Zukhruf yang ditulis dengan bita zabara, dengan ta zabara ay katabahu, dengan ta maka demikian ditulis ya, pada mushaful imam. Baik, kemudian berikutnya ni'matuha, yang kedua pada lafaz ni'mat ya. Kedua pada lafaz ni'mat. Ni'matuha thalathu naqlin Ibrahim. Yang kedua dengan lafaz ni'mat ditulis dengan ta yang maftuhah atau ta mabsutah ya, di 11 tempat ya, di 11 tempat. Ya. Thalathu nahlin Ibrahim ma'an akhiratun uqudu thaniham. Ini ni'matuha. Yang pertama di surat Al-Baqarah. Ya. ayat ke-231. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum. Kemudian talatu nahlin, tiga yang lain di surat An-Nahl. Talatu nahlin. Pertama surat Al-Baqarah, kemudian tiga ada di surat Nahl. Yang pertama di ayat yang ke-72. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillah. Wa bini'matillahi hum yakfurun. Dengan ni'mat. Ini satu di surat yang pertama di surat Nahl. Kemudian yang tempat yang kedua di surat Nahl di ayat yang ke-83. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kufur ni'mat. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-114. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ni'mat. Ini empat yang pertama, ya. Ni'matuha thalathu nahlin Ibrahim. Kemudian yang kelimanya di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim ini ada dua tempat. Ini dikatakan Ibrahim ma'an, ya. Ibrahim ma'an. Jadi dua. Yang pertama di ayat yang ke-28. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallah. Badalu ni'matallah. Ini di ayat yang pertama di surat Ibrahim atau bagian yang kelima, ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzulumun kaffar. Di surat Ibrahim yang kedua. Sudah 6, ya. Nahl 1 Al-Baqarah, kemudian 3 di surat Nahl. Dan dua di surat Ibrahim. Ma'an. Ma'an akhiratun uqudu thaniham. Ini lakhir. Ini yang kemudian berapa? Satu surat Al-Baqarah, kemudian tiga surat Ibrahim, surat Nahl, empat Ibrahim, ada dua, enam, ya. Kemudian yang berikutnya di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian yang ma'an akhiratun uqudat tsani. Uqudat tsaniham. Ini isyarat kepada surat Al-Ma'idah, ya. Dan kemudian pada bait kedua, ya. Luqmanu thumma fatiran katuri Imran la'nata bima biha wan nuri. Ini yang ke berapa? Tadi ketujuh ya. Tadi sudah ketujuh. Kemudian yang ke-8-nya di surat Luqman. Ayat yang ke-31. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Bi ni'matillah. Kemudian yang ke-9 di surat Fatir. Ayat yang ke-3. Ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ni'matullah. Kemudian yang ke-10 di surat At-Tur. At-Turi, surat At-Tur ayat yang ke-29. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Fadzakir fama anta bi ni'mati bini'mat. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 di surat Ali Imran ayat yang ke-103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kisahnya Aus dan Khazraj ya. Ya, di orang-orang Ansar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian laknat biha wan nuri. Yang ketiga lafaz laknat ya. Tertulis dengan ta mabsutah ya. Laknat biha wan nur. Ini Imran laknat biha wan nuri. Nah, Imran juga masuk yang pertama, juga masuk yang kedua. Masuk pada lafaz nikmat, juga masuk pada lafaz laknat. Ini ya. Ini yang ketiga lafaz laknat di surat Ali Imran ya. Imran laknat ya. Ali Imran ayat yang ke-61. Thumma nabtahil, ayat mubahalah ya. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin fanaj'al la'natallah. Laknat di ayat mubahalah ayat yang ke-61. Kemudian wan nur yang kedua di surat An-Nur ayat yang ke-7. Wal khamisatu al anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Ini li'an ya. Ayat li'an ini ya. Saling melaknati antara suami dan istri ya. Allahu musta'an, nasallallahu salaman afiyah. Bahaya, maka ini kaitan dengan masalah tuduhan ya. Menuduh masalah ini satu hal yang berbahaya ya. Maka akan berbalik ya. Jadi had qadaf. Baik itu kepada istri sendiri atau sebaliknya ya. Maka ini harus mendatangkan saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi harus bersumpah. Ini ya, bersumpah 5 kali, bersumpah laknat ini ya, menyumpahi diri sendiri. Nasabullah ya. Maka ini jujur ya, orang jujur itu masya Allah ya, namanya orang jujur itu apa namanya, pertama pahalanya besar, yang kedua keuntungannya besar ya. Pelajaran banyak dari para sahabat kejujurannya Ubay Ka'ab bin Malik ya. Ini yang banyak apa tidak mengambil faedah ya. Biasanya ambil faedah kepada hajarnya saja ya. Nah, yang diperhatikan pada hajarnya Ka'ab bin Malik ya. Dari semua ya. Baik kita orang-orang harokijin pun juga dengan istilahnya Ka'abisasi ya, peristilah dengan Ka'abisasi ya. Ya. Ini itu. Padahal di sini kita lihat ya. Faedah dari apa namanya buah dari kejujuran. Ya. Gimana kejujurannya Ka'ab ibn Malik ya, dan kesabarannya menghadapi apa, hukuman ini berbuah sangat indah sekali ya. di mana kisahnya dan taubatnya itu kemudian tertulis dalam Al-Quran, tentunya dalam Manqabah. Satu, dan itu dibaca terus sampai ke, diabadikan sampai kiamat saat, kan? Ini diabadikan. Wa ala salasatil ladina khulifu, ini tiga orang. Ini buah dari kejujuran. Ya. Ini buah dari kejujuran. Maka jujur ini, masya Allah, ya. Yang sekarang ini jujur adalah mahal. Ya. Mencari orang yang jujur mungkin hampir sulitnya. Hampir sulit ini. Barangkali itu merupakan alamatus sa'ah, ya. Nah, di antara alamatus sa'ah ini, jujur ini akan dicabut, ya. Ya. Maka kita jujur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada diri kita. Hakikatnya kita jujur itu adalah kepada diri kita sendiri, yang kepada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dusta pun juga, karena itu Rasulullah mengatakan, "Iyyaka wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal hujur, fa innal hujura yahdi ilan nar." Nauzubillah. Wa'alaika bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inna albirra yahdi ilal jannah. Ini jujur, ya. Dan hak qadab khususnya ini enggak sembrono, ya. Untuk tuduhan menuduh, baik itu antar suami istri, ya. Demikian pula dengan apalagi pada orang lain. Kepada orang lain harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, maka hukuman kembali kepada yang menuduh ini. Menunjukkan masalah tuduhan ini, ya, masalah fahisyah, ya. Ini masalah yang mesti kita tidak boleh sembrono menuduh, ya. Kalau tidak semata-mata kita melihat pertama, kemudian yang kedua tidak bisa mendatangkan saksi. Meskipun semata-mata melihat, kalau toh kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, jangan coba-coba. Ya. Ini alim, ya. Dari sini menunjukkan bahwasanya harkat dan martabat seorang muslim ini sangat dijaga. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala menutupinya jangan kita bongkar, ya. Enggak boleh. Faman satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di yaumil qiyamah. Ini tentunya yang kita harapkan. Kemudian untungnya apa sekarang kalau membongkar aib apa namanya seorang muslim di dunia? Untungnya kita apa coba? Ya. Maka ini pahalanya besar kalau kemudian kita menutupinya. Maka ini masalah aib, ya. Yang apa mesti dijaga. Ini itu Rasulullah SAW di wasiat yang terakhir, ya, di Hajjatul Wada', ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ila yaumil qiyamah. Sungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram sampai hari kiamat. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti keharamannya hari ini, bulan ini dan di negeri ini. Ini hari ini tanggal 10 Dzulhijjah. Yaum 'adzim, ya. Yang merupakan dikatakan merupakan afdalu ayyamid dunya. Dan satu riwayat, afdalu ayyamid dunya adalah yaumun nahr. Hari yang paling mulia, ya, dalam lafaz lain dengan afdalu ayyamis sana. Satu hari yang paling baik dalam satu tahun itu adalah yaumun nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, yang sembrononya. Karena itu Rasulullah menyamakan, ya, ini dengan kemuliaan daripada, ya, ini mulianya harga diri seorang muslim adalah seperti mulianya hari tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah merupakan Asyhurul Hurum, demikian bulan sama dengan seperti tanah suci, yang tidak boleh sembrono kita di tanah suci ini, ya. Ini faedah saja. Qala Imran la'nata biha wan nur, di surat An-Nur. Nah, tadi sudah. Kemudian berikutnya, wa mra'atun Yusufa Imranal qasas tahrima maksiat. Ini sudah lafaz maksiat. Lafaz laknat, ya, yang pertama di surat Ali Imran, kemudian ayat yang ke-61, kemudian yang kedua di surat Nur ayat yang ke-7. Kemudian wa mra'atun. Sekarang wam ra'atun dengan ditulis dengan yang ke berapa, ketiga, ya. Nah, yang keempatnya tadi sudah rahmat, nikmat dan laknat, ya. Ini yang keempat, lafaz yang keempat imra'at ditulis dengan ta mabsutah. Kalau kaidah imla'iyah jelas ditulis dengan imra'atun dengan imra'ah. ya, dengan ta yang marbutah, ta yang bulat atau ta yang terus dengan ha. Maka ini ditulis dengan ta mabsutah. Yusufa pertama di surat Yusuf, ya. Kisahnya imra'at Imran, ya, imra'at Aziz, ya, imra'atul Aziz. Di surat Yusuf ayat yang ke-30. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha qad syaghafaha hubba. Ini juga apa namanya, kisah yang indah, ya. Kisah yang sangat indah sekali, kisahnya Nabi Yusuf dengan imra'atul aziz, ya, yang kemudian berakhir dengan happy ending, ya. Ya. Ini berakhir dengan masya Allah hitamuhu misk, ya. Ini juga apa, contoh dan ibrah yang sangat baik sekali, baik bagi syabab atau bagi yang sudah tua, ya. Karena ini penyakit tidak menimpa kepada siapapun, ya. Dan ini wasiat Nabi bahwasanya fitnah yang paling besar ini, ya. Ma taraku fitnatan, ya, asyaddu 'ala ar-rijal minan nisa', ya. Dan ini obatnya apa? Terapinya apa? Laula an ra'a burhana rabbi. Ya. Itu saja, ya. Ini. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, sudah, keduanya sama-sama ingin, ya. Hammat bihi wa hamma biha. Ini. Laula an ra'a burhana rabbi, ya. Kalau tidak melihat kepada burhan rabbi. Maka ini sandaran kita adalah kepada Allah. Kalau hati kita kepada apa, sandaran kita kepada ini akan bisa mengendalikan apapun, ya, apa, besarnya maksiat, ya, ini tidak akan bermanfaat yang namanya nasihat, ya. Tidak akan bermanfaat yang namanya ujian dan seterusnya. Kalau kemudian tidak ada ta'alluq al-qalb dengan Rabbnya. Maka kita lihat juga petunjuk Al-Quran dalam mengobati semua apa namanya penyakit-penyakit masyarakat, ya. Baik penyakitnya Nabi Lut kita lihat, ya. Penyakitnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, ya. Penyakitnya umatnya Nabi Lut, ya. Dan juga umatnya Nabi Hud, ya. Nabi Saleh, ya. Kaum Madian, kaum Samud, kaum Ad, ya. Dan Aikah, ya, seterusnya. Al-Quran berikan terapi apa? Ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Terapinya kepada tauhid, ya. Ini obatnya hanya kepada tauhid. Kalau seseorang sandarannya kepada Allah, ya, tauhidnya dimantapkan, ini akan terhenti semuanya, ya. Maksiat apapun itu sudah mendarah daging apapun. Dan ini kita lihat Rasulullah bagaimana terapinya kepada para sahabat dengan khomer yang sudah mendarah daging, ya. Khomer namanya, khomer itu sudah minuman gini harian, ya. Sudah minuman harian, ya. Kalau kita baca riwayat, ya, yang namanya khomer, makanya sampai 3 tahapan haramnya khomer. Karena khomer itu sudah minuman harian, ya, dengan judul yang bermacam-macam. Kalau sekarang ada topi miring, ada macam-macam, ya, ya. Ya. Itu dulu sudah banyak judulnya, Nabi Al-Bita apa, dan sahabat piawai masalah ini, dari madu, dari anggur, dari korma, dari berbagai apa, jenisnya. Tapi apa kemudian bisa berhenti? Tauhid, ya. Yang menghentikan itu semua adalah tauhid, sandaran seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini kembalinya kepada kita untuk muhasabah, bahwasanya kemaksiatan apapun yang ada pada kita itu akan bisa berhenti manakala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau di sweeping, mau di apa, enggak akan bisa berhenti itu, ya. Enggak pernah ada, ya, Rasulullah memberikan terapi dengan sweeping seperti itu, enggak pernah ada. Ini, dan ini apa namanya, ini tatabbul aurat, kan, seperti itu adalah bagian daripada tatabbul aurat, kan. Tapi kembalinya kita lihat, ya. Ini petunjuk Al-Qur'an, ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, masyaallah, ya. Ini indahnya Al-Qur'an. Maka ini ma'ani Al-Qur'an, ya, ahlul Qur'an harus paham dengan yang seperti ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dan ini min hadzi Al-Qur'an, ya. Di antara petunjuk Al-Qur'an dalam mengobati penyakit-penyakit umat ini. ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini biasanya, ini juga bukan biasa, sudah menjadi rahasia umum ya. Apalagi anak-anak yang baru gede ya, baru gendengnya. Ini biasanya penyakitnya adalah di sini ya. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan terapi. Maka tanamkan kepada anak dengan tauhid. Sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satpam yang paling aman ya, adalah seseorang itu nyandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Ikhfadillah yakhfad. Ini kan rahasia dari Rasulullah kepada Ibn Abbas kan, anak-anaknya. Ikhfadillah yakhfad. Maka ini tanamkan ya, kita orang tua semuanya ya. Gak ada yang bisa aman ya. Gak ada yang bisa aman ini. Apalagi Jakarta ini, metropolitan ini ya. Semua sekarang ikut mendidik ya. Ya PS-nya, ya internetnya, ya Facebook-nya ya. Ya. Semisal itu. Oke, ini terapinya laula an ra'a burhana rabbih. Baik, faedah saja. Kembali kepada masalah wa mra'at ini yang keempat ya. Pada surat Yusuf ayat yang ke-30. Kemudian juga di surat Yusuf juga di ayat yang ke-51. Qalat imra'atul azizil ana hasal haqqu. Hasal haqqu ini sudah kita bahas. Hasal haqqu ana rawatu wa nusih. Kemudian yang ketiga di surat Ali Imran ya. Di surat Yusuf 2 ayat, kemudian di Ali Imran juga ayat yang ke-35. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ya. امْرَأَةُ عِمْرَانَ dengan ditulis إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ tertulis dengan ta mabsuutah ya. Kemudian Al-Qasas yang keberapa? Keempatnya ya. Keempatnya di surat Al-Qasas ayat yang ke-9. Wa qalat imra'atu Fir'aun, imra'at Fir'aun. Kemudian yang ke-5 atau yang ke-5 di surat Tahrim ayat yang ke-10, imra'at Nuh juga wa imra'at Luh ya. Dua ini ya, dua tempat. Ini di yang keenamnya ya, imra'at Nuh dan imra'at Lut di surat Tahrim ayat yang ke-10, kemudian juga di surat Tahrim ayat yang ke-11, sama dengan di surat Al-Qasas ya, imra'at Fir'aun. Maka ini faedah ya. Faedah yang jadi kaidah bahwa lafaz imra'at ya, ketika dinisbatkan atau diidhafahkan kepada suaminya maka ditulis dengan ta ya. Dengan ta mabsuutah. Ini kaidah ya. Ya. Bahwa kata imra'atun ya, imra'atun ketika diidhafahkan kepada suaminya maka ditulis dengan ta yang maftuhah atau ta yang mabsuutah. Ini kaidah ya. Maka kalau kita menulis ya imra'atu fulan maka dengan ta mabsuutah ya. Ini nisbah. Baik, wa imra'atu Yusuf. Kemudian ini yang keempat ya, lafaz imra'at. Kemudian yang kelima, lafaz ma'siyat. Lafaz ma'siyat. Tahrim ma'siyat biqad sami' yukhas. Wa imra'atun Yusuf imranal qasas. Tahrim ma'siyat biqad sami' yukhas. Yang kelimanya adalah lafaz maksiat yang tertulis dengan ta mabsutah. Maksiat biqad dengan qad sami', yani awal surat al-mujadalah. Qad sami'. Qad sami' Allah qawla allati tujadiluha fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kisahnya Hawla binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Di surat al-mujadalah ayat yang ke-8. Ini khusus ya. Hanya di surat al-mujadalah ayat yang ke-8 dan 9. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul. Fala tatanajaw bil ithmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul. Juga dengan ta ma'siyat. Ini dikatakan yukhas, ini khusus saja ya. Ma'siyat biqad sami' yukhas. Dan lafaz ma'siyat pada surat qad sami', ya, surat mujadalah khusus, ini dikhususkan saja. Ini yang ke-5. Kemudian syajarat ad-dukhan. Ya, kemudian kalimat syajarah. Kalimat syajarah yang tertulis dengan ta. Ini yang ke-6. Dengan ta mabsuta di surat ad-dukhan. Surat ad-dukhan ayat yang ke-43 dan 44. Ya. Inna syajarat az-zaqumi ta'amul atim. Inna syajarat az-zaqum. Kemudian yang ketujuh, sunnat, ya. Lafaz sunnat atau sunnah dengan ta yang mabsuta di surat Fatir. Sunnat Fatiri. Syajarat ad-dukhani sunnat Fatiri. Kulla walan fali wa harfu ghafiri. Sunnat yang ke-7 ya. Lafaz sunnat di surat Fatir ayat yang ke-43. Fahal yanzuruna illa sunnatan awwalin. Sunnatal awwalin dengan ta mabsuta. Kemudian yang kedua di surat Fatir juga di ayat yang ke-43. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Kemudian di surat Fatir di ayat yang ke-43, semua di ayat 43 nih ya. Di berurutan. Kemudian yang keempatnya di surat Al-Anfal. Di empatnya surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Ya. Wa iyyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Bau apa ini? Itu bukan. Beledos nanti. Baik, kemudian yang ke-5 lafaz sunnat ini ghafiri wa harfu ghafiri. Di surat Ghafir ayat yang ke-85. Sunnat Allah allati qad khalat fi ibadih. Ghafir. Ini lafaz sunnat. Kemudian yang berikutnya yang ke-8 pada lafaz qurratu ainin. Qurratu ain yang juga ditulis dengan ta mabsuta. Ta mafthuha. Ini surat yang pertama di surat Al-Qasas ayat yang ke-9. Nah, kisahnya juga imra'at Fir'aun ya. Qurratu ainin li wa lak. Qurratu ainin li wa lak. Nabi Musa alaihi salam ya. Ini satu. Kemudian berikutnya dan satu aja qurratu ainin. Kemudian jannat ya. Fi waqa'at di surat Al-Waqi'ah ya. Lafaz jannat dengan ditulis jannatu ya. Dengan jannat jannatu yang apa mufrad ditulis dengan ta mabsuta. Waqa'at fi waqa'at. Di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-89. Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa jannatu ya, dengan mufrad tapi ditulis dengan ta yang mabsutah, yang jamaknya dengan jannat. Fitrat, kemudian yang berikutnya lafaz fitrah. Lafaz fitrah yang juga ditulis dengan ta mabsutah. Fitrat, baqiyat, wabnat, ini berurutan ya, fitrat. Pada surat Rum ayat yang ke-30. Fitratallah. Kemudian baqiyah, lafaz baqiyat di surat Hud ya. Baqiyatullahi khairun lakum, di surat Hud ayat yang ke-86. Kemudian ibnat, ya, ibnatun berarti dengan ta mabsutah. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, ya. Wa ibnat di surat Tahrim ya, ayat yang ke-12. Kemudian berikutnya pada kalimat, ya. Kalimat awsatul arafi wa kullu maqtulif. Pada lafaz kalimat di awsatul araf, pada lafaz kalimat di tengah surat Al-Araf ayat yang ke-137 ya. Di tengah surat Al-Araf. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Kalimatu maksudnya dengan ta marbutah, dengan ta mabsutah. Wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bita urif. Bahwa wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bita urif. Pada apa akhir dari bait ini beliau menyebutkan, yakni Ibnu Jazari menyebutkan bahwa semua tempat atau semua ayat yang di situ qurra ikhtilaf dalam membacanya, maka ada mereka membacanya dengan ifrad atau dengan mufrad atau tertulis dengan apa namanya dengan ta yang maftuha tadi. Kemudian pada terakhir pada kalimat kalim pada lafaz kalimat ini yang tertulis dengan ta maftuha itu ada lima ya. Ada lima. Yang pertama ya, tadi ya di surat Al-A'raf ayat 137. Dan ini sebenarnya pertama dalam muttafaq, ini yang kemudian ikhtilaf ya. Ya, kemudian berikutnya yang tertulis kalimat ditulis dengan ta mafsuha ada lima tempat. Yang pertama di surat Al-An'am ayat yang ke-115 ya. Ya. 115 wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Kemudian yang kedua tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-137. Kemudian yang ketiga di surat Yunus ayat yang ke-33. Surat Yunus ke-33. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu. Yunus ayat 33. Kemudian yang keempat di surat Yunus juga ayat yang ke-96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Kemudian yang kelima di surat Ghafir ya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru. Kemudian yang terjadi ikhtilaf pada lafaz kalimat ini ya, yang terjadi khilaf di apa namanya pada lafaz kalimat ini di tiga tempat dari lima tempat ini, yang tiga itu adalah khilaf. Yang pertama yang tadi di surat Al-A'raf ayat yang ke-137. Kemudian yang kedua di surat Yunus ya, di ayat yang kedua, di ayat yang ke-96 ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga yang di surat Ghafir ya. Ayat yang ke-6 ini khilaf ya. Nah, berarti yang muttafaq bahkan di surat Al-An'am dan surat Yunus yang pertama ya, di ayat yang ke-33. Kemudian faedah juga termasuk di antara ta yang ditulis dengan maftuhah dari yang tidak disebutkan oleh Ibnu Jazari di bab yang baru, bab hamzatul wasl ya. Ya. Bahwa di antara yang apa namanya ta yang tertulis dengan maftuha ini ini faedah ini ya, yang di antara yang juga perlu diperhatikan dari ta mabsutah wa ta marbutah yang tertulis dengan ta mabsutah atau mabsutah ini pada lafaz jimalatun sufur, pada lafaz jimalat ya. Pada lafaz jimalat di surat al-mursalat ka'annahu jimalatun sufur ya, di ayat yang ke-33 ya, satu. Kemudian yang kedua pada lafaz bayyinat ya, bayyinat di surat Fatir ayat yang ke-40. Surat Fatir ayat yang ke-40. Kemudian yang keempatnya, ketiganya ghayabat. Ghayabatil jubbi di surat Yusuf ya. Ayat yang ke-10. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqibhu ba'du sayyara. Di surat Yusuf ayat yang ke-10 dan juga di surat Yusuf ayat yang ke-15. Dua tempat ini ya. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ini ghayabat. Ghayabatil jubbi. Ini bukan fi'il ya. Ini bisa dikiranya fi'il ya. Ini. Ini bukan ghayabat, ini bukan fi'il. Bukan isim, yani apa mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Kemudian yang keempatnya ya. Asmaul jumu' ya. Isim yang jamak ya dengan ta. Asmaul jumu' al-makhtuma bitta. Al-makhtuma bita ya. Semua ya. Isim yang dijamak yang diakhiri dengan ta. Ini banyak seperti al-ayat ya. Baik itu dengan alif lam, mubayyinat atau bayyinat, mutabarrijat ya. Mu'tafikat, al-munsha'at, al-adiyat ya. Al-zariyat, wal-mursalat, wal-nazi'at dan yang semisalnya ya. Semua yang juga harus diperhatikan. Kemudian juga yang kelima pada lafaz malakut, malakut. Yang kelima pada lafaz malakut. Malakut. Kemudian jalut. Jalut, talut ya. Kemudian tabut. Dan juga tagut. Tagut. Kemudian yang keenam, pada lafaz abad. Ya abadi. Ini di surat Yusuf, surat Maryam, Al-Qasas dan As-Saffat ini banyak ya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Kemudian juga di surat Maryam berurutan di empat tempat ya. Empat ayat berurutan. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga apa namanya menunjukkan kesantunan ya seorang anak kepada bapaknya dan juga perhatiannya seorang anak kepada bapaknya. Ini merupakan min abaril bir, bakti seorang anak yang paling baik kepada orang tua adalah menyelamatkannya dari kesesatan. Ya. Ini kita lihat Nabi Ibrahim perhatiannya. Meskipun harus tetap dengan kata-kata yang baik ini kita lihatnya. Ini kadang-kadang kita enggak sabar ini, apalagi kalau orang tua sudah mulai tua ya. Cuma di anak-anak kadang-kadang kita enggak sabar ini. Ini ujian ya. Maka adalah merupakan surga ya kalau masih di satu rumah yang kita itu ada orang tua dalamnya. Ini adalah cara untuk kita mendapatkan surga ya. Maka sangat merugi sekali. Itu satu kenikmatan. Meskipun di situ kita mungkin apa namanya semacam-macam namanya orang tua kalau sudah tua kan banyak masalah, reseng gitu jadinya ya. Reseng ngeyelan enggak dong ya. Ya. Ini bikin kita tapi disitulah surga ya kalau kita mau sabar ya. Karena Rasulullah mengatakan khaibun wa khasir, khaibun wa khasir, khaibun wa khasir, celaka dan rugi, celaka dan rugi, celaka dan rugi. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Salah satunya adalah seseorang yang masih punya kedua orang tua atau salah satunya kemudian tidak masuk surga ya. Ya, maka ini ruginya. Maka nikmat sekali kalau ada orang tua mau hidup bareng dengan kita, itu satu nikmat ya. Jangan dianggap satu ini nikmat ya. Meskipun apa dengan berbagai masalah yang ada, tapi itu adalah nikmat karena itu adalah surga ya. Dan ini kita lihat di surat Maryam, kisahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ya abadi la ta'budu syaitan. Yang pertama, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abadi la ta'budu syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Meskipun orang tuanya mengatakan araghibun anta ya Ibrahim, la illam tantahil arjumannak. Ini orang tuanya sudah. Kalau kemudian orang tua kita ingatkan, kemudian orang tua mengatakan kamu anak kemarin sore. Kalau orang Jawa bilang kamu ini kan kencing gue ini, ya, orang bilang kasar sampai sekasar itu. Ini kita lihat Nabi Ibrahim juga seperti itu ya. Maka ini ibrah bagi kita sebagai anak ya. Kalau kemudian kita kok kemudian mendapatkan seperti itu, sudah ada pendahulu kita Nabi Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi la arjumannak. Araghibun anta alihati Ibrahim, bencikah kamu dengan sembahan gue Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau enggak berhenti mulutmu ngomong itu saya rajam kamu ya. Diancam seperti itu. Maka suatu hal yang apa kita mesti sabar ya. Ini kita lihat. Dan tidak kemudian sumpah serapah macam-macam enggak. Salamun alaik. Ini kata-katanya indah sekali, santunnya seorang anak. Meskipun itu ini teladannya. Ini hadir Quran kepada kita ya. Ini hadir Quran. Salamun alaik. Fa astaghfiruka rabbi innahu kana nabi hafiyya. Ini ya, ibrah. Maka sangat indah sekali ya. Maka cukup bagi kita dengan Quran masya Allah. Sangat luar biasa. Ini yang keenam, lafaz abadi. Dan lafaz abati ini lebih fasih dan lebih paling santun dari kita mengatakan ya abi atau ya walidi. Ini panggilan yang paling santun dalam bahasa, paling fasih dan paling santun dalam bahasa Arab, ya abadi, ya abadah. Kemudian yang ketujuh, lafaz hayhat. Lafaz hayhat ini isim fi'il. Hayhat, hayhat, lima tu'adu. Ya, di hayhat, hayhat, lima tu'adun. Ya. Di surat al-mu'minun ini ya. Kemudian di ini di surat al-mu'minun ya. Ayat yang ke-36. Kemudian lafaz yang ke-8 adalah marwat. Lafaz marwat yang diakhiri dengan ta maftuha di tiga tempat. Pertama di surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-27 dan 265. Surat Al-Baqarah 207 dan 265. Kemudian yang kedua di surat An-Nisa ya, ayat yang ke-114. Dan yang ketiga di surat Tahrim ayat yang pertama ya. Tabtaghi marwata azwajik ya, ini yang ke-8 yang diakhiri dengan ta. Kemudian yang ke-9 pada lafaz zata. Zat di awal surat Al-Anfal ya. Wa aslihu zata bainikum. Wa aslihu zata bainikum. Ayat yang pertama. Kemudian juga di surat An-Naml ayat yang ke-60. Hadaiqa zata bahjah. Ya. Kemudian tadi sudah pada lafaz la ta ya. Yang ke 10-nya ya. Yang ke 10. Lafaz la ta wa la ta hina manas. Surat Sad tadi ya, ayat yang ketiga. Walata. Kemudian yang ke-11 lafaz allata. Ya. Allata. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra? Falakum adh-dhakaru wa lahu al-untha? Tilka idzan qismatun wiza. Di surat An-Najm ya, ayat yang ke-19. Ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari bab al-wasl wal qata. Demikian pula dengan ta, dengan semua yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini insyaallah dirinci oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, semua lafaz-lafaz yang ada, baik yang wasl atau yang qata. Demikian pula ta yang tertulis dengan apa, dengan maftuhah atau mafsutah ya, dengan tapi dengan ta maftuhah yang terbuka, bukan tidak dengan marbutah. Kemudian tinggal bab hamzatul wasl dan apa namanya raum ya, raum dan ismam. Insyaallah nanti kita selesaikan ba'dal asr bismillahirrahmanirrahim ta'ala wallahu ta'ala. Dan nampaknya untuk praktek dan sebagainya kayaknya waktunya tidak mungkin kan. Sekali lagi insyaallah ta'ala in tayassar ya, in tayassar, jika ada kemudahan. Kalau pas lagi ke Jakarta lagi insyaallah upayakan untuk bisa mampir ke sini, dan insyaallah kita khusus ya, sekaligus juga dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas semuanya itu nanti insyaallah akan saya edit semuanya, ditulis semuanya, dan juga sebagian sudah saya tulis ya. nanti tinggal apa namanya tinggal baca saja ya. Dan ini sekali tinggal praktek khususnya pada lafaz-lafaz yang di situ banyak gharaib ya. Banyak gharaib dan banyak hal-hal yang mesti kita lebih perhatian. Ini khusus pada lafaz-lafaz itu. Ini mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji akan bisa memberikan manfaat pada kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ahlul Quran yang bisa mengambil ibrah dengan petunjuk Al-Qur'an Karim. Wal khamin mujibas sa'ilin wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.